Ada satu kebiasaan yang tanpa sadar sering kita lakukan saat hidup terasa tidak adil. Kita terlalu cepat berbicara. Kita menjelaskan diri kita, membela posisi kita, meluruskan kesalahpahaman, bahkan membenarkan luka yang sebenarnya tidak perlu kita terangkan kepada siapapun. Seolah-olah, dengan berbicara lebih banyak, hidup akan menjadi lebih ringan. Padahal, semakin sering kita membuka mulut, semakin banyak pula energi yang terkuras, semakin panjang masalah berkembang, dan semakin besar peluang kita terjebak dalam konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Banyak orang tidak sadar bahwa bukan masalahnya yang berat, melainkan reaksi kita yang terlalu cepat dan berlebihan. Kita lupa bahwa tidak semua hal membutuhkan jawaban, dan tidak semua situasi menuntut pembelaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diajarkan bahwa orang yang kuat adalah orang yang berani bicara, berani melawan, dan berani membalas. Namun jarang sekali ada yang mengajarkan bahwa kadang kekuatan terbesar justru muncul saat kita memilih untuk diam. Diam bukan berarti kalah. Diam bukan tanda takut. Diam juga bukan bentuk ketidakpedulian. Dalam banyak kasus, diam adalah cara paling cerdas untuk menjaga diri, menjaga emosi, dan menjaga arah hidup agar tidak ditarik oleh hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai kita. Sayangnya, dunia yang bising membuat diam sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal justru di sanalah letak kendali yang sesungguhnya. Jika kita jujur pada diri sendiri, banyak masalah yang membesar bukan karena situasinya sulit, tetapi karena kata-kata yang terlalu cepat keluar tanpa dipikirkan. Sebuah emosi yang seharusnya berlalu dalam hitungan menit berubah menjadi konflik berhari-hari. Sebuah perbedaan kecil berkembang menjadi permusuhan panjang. Semua itu sering berawal dari satu hal sederhana. Kita tidak memberi ruang untuk diam. Kita tidak memberi jeda bagi pikiran untuk tenang sebelum bereaksi. Padahal, di dalam keheningan itulah seseorang bisa melihat dengan lebih jernih mana yang layak ditanggapi dan mana yang sebaiknya dilepaskan. Di titik inilah penting bagi kita untuk meninjau ulang cara kita merespons hidup, bukan dengan menutup diri dari dunia, tetapi dengan memahami bahwa tidak semua hal pantas mendapat suara kita. Dalam narasi ini, kita akan membahas mengapa diam seringkali menjadi jawaban terbaik untuk banyak masalah. Bagaimana diam dapat melindungi batin, menjaga martabat, dan membantu kita menjalani hidup dengan lebih tenang dan terarah. Dari sini, pembahasan akan bergerak perlahan, satu demi satu, agar kita bisa memahami makna diam bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai bentuk kebijaksanaan yang jarang disadari. Yang pertama, kontrol diri. Diam, dalam konteks yang tepat adalah wujud paling nyata dari kontrol diri. Bukan semua orang mampu melakukannya. Ketika emosi muncul, ketika harga diri terasa tersentuh, atau ketika ego merasa terancam, dorongan pertama manusia adalah bereaksi. Mulut ingin segera berbicara, pikiran ingin segera membalas, dan emosi ingin segera dilepaskan. Namun justru di momen seperti inilah diam menjadi ujian kedewasaan. Seseorang yang mampu diam berarti mampu menahan impuls, mampu mengendalikan dorongan sesaat, dan mampu memilih respons secara sadar, bukan reaktif. Kontrol diri bukan tentang menekan perasaan sampai hilang, melainkan tentang memberi jarak antara perasaan dan tindakan. Diam menciptakan jarak itu. Saat kita diam, kita memberi ruang bagi pikiran untuk bekerja, bukan sekadar mengikuti emosi. Kita tidak sedang menghindar, tetapi sedang menunda reaksi agar tidak merusak diri sendiri. Banyak orang terlihat berani karena berani bicara, padahal keberanian sejati seringkali muncul ketika seseorang sanggup menahan diri untuk tidak berkata apapun, meski sebenarnya mampu dan ingin. Dalam kehidupan sosial, orang yang tidak memiliki kontrol diri seringkali mudah terpancing. Sedikit sindiran dianggap serangan, perbedaan pendapat dianggap ancaman, dan kritik kecil terasa seperti penghinaan. Akibatnya, hidup dipenuhi konflik yang berulang. Sebaliknya, orang yang mampu diam menunjukkan bahwa ia tidak mudah dikendalikan oleh situasi luar. Ia tidak menyerahkan kendali emosinya kepada orang lain. Ia memilih kapan harus berbicara dan kapan harus berhenti, karena ia sadar bahwa tidak semua momen layak direspons dengan kata-kata. Diam juga mengajarkan kita untuk mengenali batas diri. Tidak semua hal harus ditanggapi, tidak semua provokasi perlu diluruskan, dan tidak semua kesalahpahaman wajib dijelaskan. Ketika kita memaksakan diri untuk selalu menjawab, seringkali yang terjadi justru kelelahan mental. Energi habis untuk hal-hal yang tidak memberi nilai apapun bagi pertumbuhan diri. Dengan diam, kita belajar memilih pertempuran mana yang layak dihadapi, dan mana yang sebaiknya dilepaskan begitu saja. Dari sini kita mulai melihat bahwa diam bukanlah sikap pasif, melainkan keputusan aktif. Keputusan untuk menjaga diri, menjaga emosi, dan menjaga arah hidup. Kontrol diri yang lahir dari diam menjadi fondasi penting sebelum melangkah lebih jauh. Karena tanpa kemampuan menahan diri, setiap masalah kecil bisa berubah menjadi beban besar. Dan dari pemahaman inilah, kita akan melangkah ke pembahasan berikutnya, tentang bagaimana diam mampu mencegah konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Bagian kedua, menghindarkan konflik yang tidak perlu. Setelah kita memahami bahwa diam adalah bentuk kontrol diri, langkah berikutnya menjadi semakin jelas. Diam seringkali adalah cara paling efektif untuk mencegah konflik yang sebenarnya tidak pernah perlu terjadi. Banyak pertengkaran, perpecahan, dan hubungan yang rusak tidak lahir dari masalah besar, melainkan dari respons yang terlalu cepat terhadap hal-hal sepele. Sebuah komentar singkat, nada bicara yang keliru, atau kalimat yang disalahartikan bisa berubah menjadi konflik panjang, hanya karena tidak ada yang memilih untuk berhenti sejenak dan diam. Dalam banyak situasi, konflik bukan terjadi karena perbedaan, tetapi karena keinginan untuk menang. Ketika dua pihak sama-sama ingin membuktikan diri benar, percakapan berubah menjadi pertarungan. Di titik ini, kata-kata tidak lagi bertujuan untuk memahami, melainkan untuk menyerang. Diam memutus pola ini. Ketika satu pihak memilih diam, rantai reaksi terhenti. Api yang seharusnya membesar justru kehabisan bahan bakar. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena eskalasi berhasil dicegah. Seringkali kita merasa bahwa diam berarti mengalah. Padahal kenyataannya, diam justru menyelamatkan kita dari konflik yang tidak membawa keuntungan apapun. Tidak semua perdebatan akan mengubah pandangan orang lain. Tidak semua penjelasan akan membuat kita dipahami. Dalam kondisi tertentu, semakin banyak kita berbicara, semakin jauh kita dari solusi. Diam menjadi bentuk kebijaksanaan, karena kita menyadari bahwa ketenangan lebih bernilai daripada kemenangan sesaat dalam argumen. Konflik juga memiliki dampak yang tidak selalu terlihat. Ia menguras energi, mengganggu fokus, dan meninggalkan beban emosional yang bertahan lama. Bahkan setelah konflik selesai, sisa-sisanya masih terasa dalam bentuk rasa kesal, penyesalan, atau hubungan yang tidak lagi sama. Dengan memilih diam sejak awal, kita melindungi diri dari dampak-dampak ini. Kita tidak menambah beban pada hidup yang sebenarnya sudah cukup kompleks. Dari sini, semakin jelas bahwa diam bukan sekadar pilihan emosional, melainkan strategi hidup. Strategi untuk menjaga ketenangan, relasi, dan kesehatan batin. Namun, manfaat diam tidak berhenti pada pencegahan konflik saja. Lebih dari itu, diam juga membuka ruang bagi kita untuk berpikir lebih jernih dan melihat masalah dari sudut pandang yang lebih luas. Dan itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Ketiga, diam memberi ruang untuk berpikir. Ketika konflik berhasil diredam melalui diam, manfaat berikutnya mulai terasa. Pikiran menjadi lebih jernih. Diam menciptakan ruang. Ruang inilah yang sering hilang ketika kita terlalu cepat bereaksi. Saat emosi mengambil alih, kemampuan berpikir menyempit. Kita melihat masalah hanya dari sudut pandang kita sendiri, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang atau kemungkinan lain yang lebih bijaksana. Dengan memilih diam, kita memberi waktu bagi pikiran untuk kembali bekerja secara utuh, bukan sekadar mengikuti dorongan sesaat. Dalam keheningan, seseorang bisa mengamati tanpa tekanan. Kita bisa menimbang apa yang sebenarnya terjadi, apa yang kita rasakan, dan apa yang benar-benar perlu dilakukan. Banyak keputusan buruk lahir bukan karena kurangnya kecerdasan, tetapi karena tidak adanya jeda. Diam menyediakan jeda itu. Ia menjadi jarak aman antara peristiwa dan respons, sehingga tindakan yang diambil tidak didorong oleh emosi mentah, melainkan oleh pertimbangan yang matang. Berpikir jernih juga berarti mampu melihat gambaran yang lebih luas. Ketika kita tidak terburu-buru berbicara, kita mulai menyadari bahwa tidak semua masalah sebesar yang terlihat di awal. ada hal-hal yang, jika dibiarkan, akan mereda dengan sendirinya. Ada pula situasi yang justru menjadi lebih jelas setelah kita mengambil langkah mundur sejenak. Dia membantu kita membedakan mana yang mendesak dan mana yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan terlalu jauh. Selain itu, dia memberi kesempatan untuk mendengar, bukan hanya orang lain, tetapi juga suara batin sendiri. Dalam kesunyian, kita lebih peka terhadap nilai dan batas yang kita miliki. Kita tidak lagi bertanya, apa yang harus aku katakan, melainkan, apa yang paling tepat untuk kulakukan. Pergeseran ini penting, karena hidup tidak selalu menuntut jawaban cepat, tetapi menuntut keputusan yang tepat. Dari kemampuan berpikir jernih inilah, kualitas hidup perlahan berubah. Kita tidak lagi mudah terseret oleh emosi orang lain, atau situasi yang memancing reaksi. Kita menjadi lebih selektif, lebih tenang, dan lebih terarah. Namun kejernihan pikiran ini juga membawa manfaat lain yang sering diabaikan. Ia membantu kita menjaga energi batin agar tidak terkuras oleh hal-hal yang tidak penting. Dan disitulah pembahasan kita akan berlanjut. Keempat, dan melindungi energi. Ketika pikiran menjadi lebih jernih, kita mulai menyadari satu hal penting yang sering luput. Energi batin kita sangat terbatas. Setiap kata yang diucapkan, setiap penjelasan yang dipaksakan, dan setiap perdebatan yang tidak perlu menguras energi tersebut sedikit demi sedikit. Banyak orang merasa lelah bukan karena pekerjaannya terlalu berat, tetapi karena terlalu sering terlibat dalam percakapan yang tidak memberi nilai apapun bagi hidupnya. Diam, dalam hal ini, menjadi bentuk perlindungan diri yang sangat penting. Energi batin adalah fondasi dari fokus, ketenangan, dan ketahanan mental. Ketika energi ini habis, seseorang menjadi mudah tersinggung, sulit berpikir jernih, dan kehilangan arah. Terlalu banyak berbicara, terutama untuk hal-hal yang tidak bisa dikendalikan, hanya mempercepat kelelahan tersebut. Dengan memilih diam, kita menghentikan kebocoran energi. Kita tidak lagi membuang tenaga untuk membuktikan diri, meluruskan persepsi orang, atau merespons hal-hal yang sebenarnya tidak berdampak langsung pada kehidupan kita. Diam juga mengajarkan kita untuk lebih selektif. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah percakapan ini layak mendapat perhatian dan energi kita? Tidak semua orang berhak atas penjelasan kita, dan tidak semua situasi menuntut respons. Ketika kita memahami ini, hidup menjadi lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kita berhenti mengangkat beban yang bukan milik kita. Dalam jangka panjang, menjaga energi batin melalui diam membuat kita lebih konsisten dan stabil. Kita tidak mudah terkuras oleh drama, gosip, atau konflik kecil yang terus berulang. Energi yang tersisa bisa dialihkan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Pertumbuhan diri, ketenangan batin, dan keputusan hidup yang lebih sadar. Diam, pada titik ini, bukan lagi sekadar reaksi, melainkan kebiasaan yang melindungi kualitas hidup. Namun melindungi energi batin juga berarti berhadapan dengan satu tantangan besar yang sering menjadi akar masalah. Ego. Keinginan untuk berbicara, membela diri, dan terlihat benar seringkali bukan datang dari kebutuhan nyata, melainkan dari ego yang terus ingin diakui. Disinilah diam kembali memainkan peran penting, sebagai cara paling efektif untuk mengendalikan ego itu sendiri. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Kelima, diam adalah bentuk pengendalian ego. Setelah kita memahami bahwa diam melindungi energi batin, kita sampai pada akar yang sering tidak disadari, ego. Banyak dorongan untuk berbicara sebenarnya tidak lahir dari kebutuhan untuk menyelesaikan masalah, tetapi dari keinginan untuk diakui, dibenarkan, dan dipandang unggul. Ego ingin suara kita didengar, ingin posisi kita dipahami, dan ingin kemenangan, meskipun kemenangan itu tidak membawa ketenangan apapun. Diam, dalam konteks ini, menjadi latihan paling jujur untuk mengendalikan ego tersebut. Ego selalu merasa perlu merespons. Ketika seseorang meremehkan kita, ego ingin membalas. Ketika pendapat kita ditolak, ego ingin menjelaskan lebih panjang. Ketika kita disalahpahami, ego ingin segera meluruskan. Namun tidak semua dorongan ini perlu diikuti. Diam mengajarkan kita untuk mengenali mana suara yang datang dari kebijaksanaan dan mana yang hanya berasal dari kebutuhan untuk merasa penting. Dengan tidak langsung bereaksi, kita belajar memisahkan nilai diri dari pendapat orang lain. Mengendalikan ego bukan berarti merendahkan diri, tetapi menempatkan diri pada posisi yang tepat. Kita tidak lagi menjadikan setiap situasi sebagai ajang pembuktian. Kita berhenti mencari validasi dari luar dan mulai membangun keteguhan dari dalam. Dia membantu kita menyadari bahwa harga diri tidak ditentukan oleh seberapa sering kita berbicara, melainkan oleh seberapa stabil kita menjaga sikap, bahkan saat diuji. Ketika ego terkendali, hidup menjadi lebih ringan. Kita tidak mudah tersinggung, tidak mudah terpancing, dan tidak merasa perlu selalu menang dalam percakapan. Kita mulai memahami bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada kepuasan sesaat karena berhasil membalas atau menjelaskan. Dalam diam, ego belajar untuk tenang, dan dari ketenangan itu lahir kedewasaan emosional. Namun, pengendalian ego melalui diam juga membawa manfaat lanjutan yang sangat penting. Dengan tidak terburu-buru berbicara, kita mengurangi risiko mengucapkan hal-hal yang kelak disesali. Kata-kata yang terlanjur keluar tidak bisa ditarik kembali, dan seringkali justru menjadi sumber luka baru. Disinilah diam kembali menunjukkan nilainya sebagai penjaga dari penyesalan yang tidak perlu. Dan itulah pembahasan yang akan kita lanjutkan berikutnya. Keenam, diam mencegah penyesalan. Salah satu konsekuensi paling sering dari berbicara tanpa jeda adalah penyesalan. Banyak orang tidak menyesal karena mereka diam, tetapi karena mereka berkata terlalu banyak pada saat yang keliru. Kata-kata yang keluar saat emosi memuncak seringkali tidak mewakili nilai dan niat sebenarnya. Namun setelah diucapkan, kata-kata itu tidak bisa dihapus. Diam, dalam hal ini, menjadi pelindung yang menjaga kita dari luka yang diciptakan oleh ucapan sendiri. Ketika emosi menguasai, kemampuan menimbang dampak jangka panjang melemah. Kita lebih fokus pada kelegaan sesaat daripada konsekuensi yang akan datang. Diam memutus pola ini. Dengan memilih tidak langsung berbicara, kita memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Dalam jeda itu, perspektif berubah. Hal yang sebelumnya terasa mendesak seringkali tidak lagi terlihat penting. Banyak konflik besar sebenarnya bisa dihindari jika seseorang memberi dirinya waktu untuk diam sejenak. Penyesalan juga sering muncul karena kejujuran yang disampaikan tanpa kebijaksanaan. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan pada saat yang sama. Tidak semua perasaan harus langsung dikeluarkan. Diam membantu kita memilah mana yang perlu disampaikan, kapan waktunya, dan dengan cara seperti apa. Dengan begitu, kata-kata yang akhirnya diucapkan memiliki bobot, bukan sekadar luapan emosi. Selain itu, diam memberi kesempatan bagi kita untuk belajar dari situasi tanpa menambah kerumitan. Kita bisa mengamati, mencatat, dan memahami tanpa harus terlibat secara verbal. Banyak pelajaran hidup justru dipahami dalam keheningan, bukan dalam perdebatan. Dengan diam, kita tidak hanya menghindari penyesalan, tetapi juga memperkaya kebijaksanaan. Seiring waktu, kebiasaan ini membentuk kepercayaan pada diri sendiri. Kita tahu bahwa tidak setiap dorongan harus diikuti, dan tidak setiap situasi menuntut reaksi. Dari sini, muncul ketenangan yang lebih dalam. Dan menariknya, ketenangan ini seringkali mengubah cara orang lain memandang kita. Diam yang terjaga bukan hanya melindungi diri, tetapi juga memunculkan rasa hormat dari lingkungan sekitar. Inilah yang akan kita bahas pada bagian selanjutnya. Ketujuh, diam membuatmu lebih dihormati. Ketika seseorang terbiasa menjaga ucapannya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh diri sendiri, tetapi juga oleh cara orang lain memandangnya. Diam yang dilakukan dengan kesadaran perlahan membangun kesan keteguhan dan kedewasaan. Orang yang tidak mudah bereaksi, tidak terburu-buru membalas, dan tidak terjebak dalam percakapan yang tidak perlu seringkali terlihat lebih stabil secara emosional. Bukan karena ia lebih unggul, tetapi karena ia tidak mudah digoyahkan oleh situasi luar. Rasa hormat tidak selalu lahir dari suara yang paling keras, melainkan dari sikap yang paling konsisten. Ketika seseorang jarang berbicara, tetapi selalu tepat saat berbicara, kata-katanya menjadi lebih bernilai. Orang lain mulai mendengarkan dengan lebih serius, karena mereka tahu bahwa ucapan tersebut bukan hasil emosi sesaat, melainkan hasil pertimbangan. Diam, dalam konteks ini, menciptakan bobot pada setiap kata yang akhirnya diucapkan. Sebaliknya, terlalu banyak bicara seringkali menurunkan nilai ucapan itu sendiri. Ketika seseorang selalu bereaksi terhadap segala hal, batas antara yang penting dan yang sepele menjadi kabur. Orang lain pun sulit membedakan mana yang benar-benar bermakna. Dengan diam, kita secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita memiliki standar, bahwa tidak semua hal layak mendapat respons, dan bahwa perhatian kita tidak mudah dibeli oleh provokasi. Rasa hormat juga tumbuh karena orang yang mampu diam menunjukkan penguasaan diri. Dalam situasi sulit, kemampuan untuk tetap tenang lebih mengesankan daripada kemampuan untuk berdebat. Diam memberi sinyal bahwa kita tidak dikuasai oleh emosi, dan bahwa keputusan kita tidak ditentukan oleh tekanan sesaat. Sikap ini menciptakan kepercayaan, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Namun penting untuk dipahami bahwa diam yang menumbuhkan rasa hormat bukanlah diam yang pasif atau penuh ketakutan. Ini adalah diam yang sadar, diam yang dipilih. Dari sini, kita mulai melihat bahwa diam bukan hanya strategi sosial, tetapi juga cerminan kekuatan batin. Dan kekuatan inilah yang akan membawa kita pada pemahaman berikutnya, bahwa diam, pada banyak situasi, justru merupakan bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Kedelapan, diam sebagai bentuk keberanian. Banyak orang mengira bahwa keberanian selalu ditunjukkan dengan suara yang lantang dan sikap yang konfrontatif. Padahal dalam banyak situasi hidup, justru diamlah yang menuntut keberanian paling besar. Dibutuhkan kekuatan batin untuk menahan diri ketika diserang, disalahpahami, atau diperlakukan tidak adil. Diam di saat seperti itu bukan berarti tidak mampu membalas, melainkan memilih untuk tidak menyerahkan kendali diri kepada emosi atau provokasi orang lain. Keberanian sejati seringkali hadir dalam bentuk yang sunyi. Diam menjadi keberanian ketika seseorang sadar bahwa ia bisa berbicara, tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Ada perbedaan besar antara tidak mampu dan tidak mau. Orang yang tidak mampu diam seringkali dikendalikan oleh dorongan sesaat, sedangkan orang yang berani diam adalah mereka yang sanggup menanggung ketidaknyamanan sementara demi ketenangan jangka panjang. Menahan kata-kata yang ingin keluar, terutama saat ego terus mendesak, membutuhkan disiplin mental yang tidak semua orang miliki. Dalam kehidupan sosial, diam juga berarti berani berbeda dari kebiasaan umum. Dunia mendorong kita untuk selalu bereaksi, berkomentar, dan terlibat dalam setiap perdebatan. Ketika seseorang memilih diam, ia sering dianggap aneh, lemah, atau tidak peduli. Disinilah keberanian diuji. Berani diam berarti berani tidak disukai, berani disalahpahami, dan berani berdiri di atas prinsip sendiri tanpa perlu pembenaran terus-menerus. Tidak semua orang sanggup menghadapi tekanan ini. Keberanian dalam diam juga berkaitan dengan kemampuan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan. Banyak orang berbicara karena ingin mengubah orang lain, ingin memperbaiki persepsi, atau ingin mengendalikan hasil. Diam mengajarkan penerimaan, bukan menyerah tetapi memahami batas. Kita berani mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan tidak semua pertempuran perlu dimenangkan untuk membuktikan nilai diri. Selain itu, diam membutuhkan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Ketika kita tidak berbicara, tidak membela diri, dan tidak melarikan diri ke dalam kebisingan, kita dipaksa berhadapan dengan pikiran dan perasaan sendiri. Ini tidak selalu nyaman. Justru disitulah letak tantangannya. Banyak orang lebih memilih berbicara terus-menerus daripada menghadapi keheningan batin. Diam memaksa kita jujur pada diri sendiri, dan kejujuran itu menuntut keberanian. Seiring waktu, keberanian untuk diam membentuk ketangguhan yang tidak mudah terlihat, tetapi sangat terasa. Kita menjadi lebih tenang dalam tekanan, lebih stabil dalam konflik, dan lebih percaya pada arah hidup sendiri. Kita tidak lagi membutuhkan validasi dari setiap respons orang lain. Dari sini, diam berubah dari sekadar pilihan menjadi karakter. Namun, keberanian ini akan semakin diuji ketika kita berada di tengah hubungan sosial dan relasi yang kompleks. Bagaimana diam berperan di sana, itulah yang akan kita bahas pada bagian berikutnya. Kesembilan, diam dalam relasi sosial. Keberanian untuk diam menemukan ujian nyatanya dalam relasi sosial. Disinilah emosi, ekspektasi, dan kepentingan saling bertemu. Banyak konflik antar individu tidak lahir dari niat buruk, melainkan dari ketidakmampuan menjaga jarak emosional. Dalam hubungan seperti ini, diam seringkali menjadi batas yang sehat, bukan untuk memutus komunikasi, tetapi untuk mencegah hubungan terjebak dalam pola saling melukai yang berulang. Dalam menghadapi orang-orang yang cenderung memancing emosi, diam berfungsi sebagai pelindung. Tidak semua perilaku perlu ditanggapi, dan tidak semua kata harus dibalas. Ketika kita terus merespons, kita tanpa sadar memberi ruang bagi pola yang merugikan diri sendiri. Diam menghentikan siklus tersebut. Ia menegaskan batas tanpa perlu penjelasan panjang. Dalam banyak kasus, sikap ini jauh lebih efektif daripada argumen atau nasihat yang tidak diminta. Diam juga penting saat emosi sedang tinggi, baik emosi kita maupun emosi orang lain. Percakapan yang dilakukan dalam keadaan marah jarang menghasilkan solusi. Sebaliknya, ia sering memperdalam luka. Dengan memilih diam, kita memberi waktu bagi emosi untuk turun. Setelah ketenangan kembali, komunikasi yang lebih jujur dan konstruktif menjadi mungkin. Diam, dalam hal ini, bukan penolakan terhadap dialog, melainkan penundaan yang bijaksana. Dalam relasi yang lebih dekat, diam membantu kita menghindari kata-kata yang bisa merusak kepercayaan. Tidak semua kekecewaan perlu diucapkan saat itu juga. Ada perasaan yang lebih baik dipahami terlebih dahulu, sebelum dibagikan. Dengan diam, kita memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk mengolah emosi, sehingga ketika akhirnya berbicara, yang keluar bukan luapan, melainkan kejelasan. Melalui penerapan diam dalam relasi sosial, kita belajar bahwa kedekatan yang sehat tidak dibangun dari reaksi spontan, tetapi dari kesadaran dan batas yang jelas. Diam membantu kita menjaga martabat, menghormati diri sendiri, dan tetap hadir tanpa harus mengorbankan ketenangan batin. Dari pemahaman ini, kita mulai melihat dampak diam yang lebih dalam, bukan hanya pada hubungan, tetapi pada pertumbuhan batin itu sendiri. Dan disanalah pembahasan kita akan berlanjut. Ke-10, diam untuk kedewasaan batin. Pada tahap ini, diam tidak lagi sekadar respons terhadap situasi luar, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari kedewasaan batin. Seseorang yang terbiasa diam dengan sadar mulai hidup dari pusat ketenangan, bukan dari reaksi. Ia tidak mudah goyah oleh komentar, tidak mudah terseret oleh opini, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena tekanan sesaat. Diam membentuk fondasi batin yang kokoh, tempat seseorang berdiri tanpa harus terus-menerus membuktikan dirinya kepada dunia. Kedewasaan batin lahir ketika seseorang mampu menerima bahwa hidup tidak selalu bisa dikendalikan, tetapi respons terhadap hidup selalu bisa dipilih. Diam mengajarkan penerimaan tanpa kepasrahan. Kita belajar membedakan antara hal yang perlu dihadapi dan hal yang sebaiknya dilepaskan. Banyak penderitaan berkurang bukan karena masalah hilang, melainkan karena kita berhenti memberi energi pada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Diam membantu proses ini terjadi secara alami. Dalam keheningan, seseorang mulai lebih mengenal dirinya sendiri. Tanpa kebisingan kata-kata, tanpa dorongan untuk bereaksi, pikiran dan perasaan muncul apa adanya. Ini bukan proses yang mudah, tetapi justru disitulah pertumbuhan terjadi. Dia memaksa kita untuk jujur pada diri sendiri, menghadapi ketakutan, kekecewaan, dan harapan tanpa topeng. Dari kejujuran inilah lahir ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Seiring waktu, kedewasaan batin yang dibentuk oleh diam menciptakan kestabilan emosional. Kita tidak lagi mencari pelarian dalam perdebatan atau validasi dari orang lain. Kita merasa cukup dengan kejelasan yang kita miliki sendiri. Hidup menjadi lebih sederhana, bukan karena masalah berkurang, tetapi karena kita berhenti memperumitnya. Dia mengajarkan bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari, melainkan sesuatu yang dijaga. Kedewasaan ini juga tercermin dalam cara kita menjalani hari-hari. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijak dalam memilih kata, dan lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Diam bukan lagi keputusan yang dipikirkan, tetapi sikap yang mengalir secara alami. Ia menjadi bagian dari karakter, bukan sekadar strategi. Dari titik inilah, kita dapat melihat bahwa diam bukan hanya alat menghadapi masalah, melainkan jalan menuju kehidupan batin yang lebih seimbang dan utuh. Dengan pemahaman ini, seluruh pembahasan mulai menemukan bentuknya. Diam telah kita lihat sebagai kontrol diri, pelindung energi, pengendali ego, pencegah penyesalan, sumber penghormatan, keberanian, dan penopang relasi. Kini saatnya merangkum semua itu dalam satu kesadaran utuh, agar diam tidak hanya dipahami, tetapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sanalah kita akan menutup pembahasan ini. Setelah menelusuri seluruh pembahasan ini, kita sampai pada satu pemahaman yang sederhana, namun sering diabaikan. Diam bukanlah kekosongan, melainkan pilihan yang penuh makna. Diam bukan berarti tidak peduli, bukan pula tanda kelemahan. Dalam banyak situasi hidup, diam justru menjadi bentuk kepedulian tertinggi terhadap diri sendiri. Ia menjaga emosi agar tidak liar, melindungi energi agar tidak habis sia-sia, dan menuntun kita untuk tetap berjalan di jalur yang selaras dengan nilai yang kita pegang. Diam mengajarkan bahwa tidak semua hal perlu dijawab, dan tidak semua persoalan perlu diperjuangkan dengan kata-kata. Kita telah melihat bahwa diam membantu kita mengendalikan diri, meredam konflik, berpikir lebih jernih, menjaga energi batin, menaklukkan ego, serta menghindarkan penyesalan. Diam membangun wibawa, melatih keberanian, menyehatkan relasi, dan pada akhirnya membentuk kedewasaan batin yang stabil. Semua ini bukan terjadi dalam satu malam, melainkan melalui latihan sadar yang terus diulang. Setiap kali kita memilih diam di saat yang tepat, kita sedang melatih kekuatan yang jarang disadari, tetapi sangat menentukan arah hidup. Hidup di dunia yang bising membuat diam terasa tidak populer. Namun justru di tengah kebisingan itulah diam menjadi semakin berharga. Ia membantu kita kembali pada pusat diri, pada kesadaran yang tidak mudah digoyahkan oleh opini, tekanan, atau emosi sesaat. Dengan diam, kita belajar bahwa ketenangan bukan hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan hasil dari sikap batin yang terjaga. Kita tidak menunggu dunia menjadi tenang, kita memilih untuk tenang terlebih dahulu. Jika narasi ini terasa relevan dengan perjalanan hidupmu, jadikan diam sebagai latihan harian. Tidak perlu ekstrem, cukup mulai dari hal-hal kecil. Menahan diri untuk tidak bereaksi, memberi jeda sebelum berbicara, dan memilih ketenangan daripada kemenangan sesaat. Perlahan, perubahan itu akan terasa, bukan hanya dalam cara kamu menghadapi masalah, tetapi dalam cara kamu menjalani hidup secara keseluruhan. Dan jika kamu ingin terus mendalami cara berpikir yang lebih tenang, bijak, dan terarah seperti ini, dukung channel ini dengan tetap mengikuti setiap konten yang dibagikan. Semoga setiap narasi yang hadir bisa menjadi ruang jeda di tengah hiruk-pikuk dunia, tempat kita belajar untuk hidup dengan lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai.